Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kita kenikmatan untuk bisa melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala dan diberikan penjelasan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu ta'ala. Masih melanjutkan pembahasan asbab al-hadath, sebab-sebab hadath, atau dalam istilah yang lain nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Sebagaimana sudah kita bacakan bahwa Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala membaginya menjadi empat. Yang pertama sudah kita bahas yaitu al-kharij min qubulin aw duburin, apa-apa yang keluar dari kubul dan juga dari dubur, itu bisa membatalkan wudu atau menyebabkan hadas. Yang selanjutnya adalah zawalu aqlihi, yaitu hilangnya akal, baik dikarenakan tidur, baik dikarenakan pingsan, baik dikarenakan gila atau sebab-sebab yang lainnya. Dikecualikan tentunya tidur yang dilakukan dalam kondisi duduk, ya, mumakkanan maq'adahu minal ard, di mana dia duduk di atas duburnya dengan sempurna, ini tidak membatalkan wudu. Ya, dalil-dalilnya sudah kita sampaikan, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala an, bahwasanya dahulu para sahabat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka menantikan dilaksanakannya salat isya sampai mereka tertidur, kepala mereka jatuh. Lalu mereka pun baginda Rasulullah datang, lalu salat pun ditegakkan dan mereka langsung mengikuti salat tanpa mengulang wudu mereka. Ya, ini beberapa dalil yang digunakan oleh para ulama. Kemudian ma'asirul muslimin, dan banyak dalil-dalil yang lain tentunya yang sudah kita bahas. Adapun perkara yang ketiga adalah iltiqa'u syai'in wa in qalla min basharatai rajulin wa mra'atin ajnabiyaini. Iltiqa' yaitu bertemunya sesuatu walaupun sedikit dari kulit laki-laki dan kulit perempuan yang ajnabi. Ya, ajnabi itu yang bukan mahram, yang halal untuk dinikahi. Ini pembatal yang ketiga berarti, ya. Yang pertama al-kharij minal qubul wad dubur. Yang kedua adalah permasalahan tidur, an-naum, ya. Naum, kecuali naum dalam kondisi mumakkanan maq'adahu minal ard, yaitu duduk dalam posisi yang sempurna. Yang ketiga, ini yang akan kita bahas adalah iltiqa'u syai'in wa in qalla, ya, bertemunya sesuatu dari bagian kulit walaupun sedikit, yaitu bertemunya antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan, ya, yang keduanya adalah tidak terikat dengan hubungan mahram. Di dalam menjelaskan hal ini ma'asirul muslimin, Profesor Dr. Mustafa Dib beliau berkata wahuma, dan mereka yang bersentuhan itu alladzani yahillu lahuma ayyatazawwaja halan aw ma'alan, Dan mereka, yaitu yang dimaksud dengan menyentuh laki-laki, laki-laki menyentuh perempuan itu bisa membatalkan wudu, keduanya dipersyaratkan haruslah orang yang halal untuk menikah. Baik halal untuk menikahnya adalah saat ini, artinya di waktu yang dekat atau di waktu yang akan datang. Ya, di waktu yang akan datang. Wa yadkhulu fi dzalika al-mutazawwijan. Dan masuk ke dalam definisi ini suami istri. Ini penting diketahui ya, di mazhab Imam Syafi'i suami istri dianggap kalau terjadi persentuhan secara langsung kulit dengan kulit, bahkan antara suami dan istri, ini pandangan mazhab Imam Syafi'i membatalkan wudu. Dalil-dalilnya akan kita sampaikan nanti. Tentunya ini bertentangan dengan apa yang dipahami oleh para ulama ahnaf, yaitu para pengikut al-imam Abu Hanifah rahimahumullahu jami'an. Bahwasanya mereka meyakini lamsul mar'ah la yang qudul wudu itlaqan. Bahwasanya menyentuh perempuan, ya, apakah itu mahram atau bukan mahram, tidak membatalkan wudu itlaqan bisyahwah au bighairi syahwatin. Baik menyentuhnya dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Ini pendapat muqabil qaul asy-Syafi'iyah. Jadi yang berhadap-hadapan berarti qaul Syafi'iyah. Syafi'iyah meyakini bahwa menyentuh wanita yang bukan mahram, ya, atau yang halal untuk dinikahi, mahramnya yang dimaksud dengan mahram kata para ulama Syafi'iyah li ta'bid, yaitu yang haram untuk dinikahi selamanya. Ya, kalau yang disentuh adalah wanita yang haram untuk dinikahi atau anak yang masih kecil yang tidak menyebabkan syahwat pada laki-laki, itu tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu. Jadi kalau Syafi'iyah memahami selain daripada mahram atau anak yang masih kecil, kalau terjadi persentuhan itu membatalkan secara mutlak. Bisyahwatin au bighairi syahwah, baik menyentuhnya dengan syahwat ataupun dengan syahwat atau tanpa syahwat. Wa muqabil hadzal qaul, ya, berhadapan dengan ucapan ini atau pendapat ini adalah pendapatnya para pengikut al-Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa saja menyentuh wanita itu sama sekali tidak membatalkan wudu mutlaqan, secara mutlak, baik menyentuhnya dengan syahwat tanpa syahwat, baik yang disentuh itu adalah wanita yang mahram atau bukan mahram. Ya, mereka berprinsip sama sekali tidak membatalkan wudu. Tentunya mereka berdalil dengan hadis-hadis yang sahih, ya. Ya, misalnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, diceritakan bahwasanya beliau satu ketika salat, ya, satu ketika Rasulullah salat sedangkan Aisyah ada di arah kiblat, ya, ada di arah kiblatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sujud, maka Rasul melipat kaki Aisyah radhiyallahu taala anha. Begitupun hadis Aisyah sahih riwayat al-Imam Al-Bukhari, ya, bahwasanya satu ketika Aisyah kehilangan baginda Rasulullah. Artinya suami istri, ya, tidur di satu kasur. Kemudian di pertengahan malam Aisyah mencari-cari Nabi. Ternyata Nabi lagi sholat. Lalu Aisyah sempat menyentuh apa? Menyentuh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dijadikan dalil oleh para ulama ahnaf, para pengikut Abu Hanifah rahimahumullahu jami'an, yang meyakini bahwasanya menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu. Ya, para ulama Syafi'iyah ketika memahami hadis tersebut sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, mereka membawa kepada kemungkinan bahwa sentuhan yang dilakukan Rasul kepada Aisyah atau sebaliknya Aisyah kepada Rasul adalah bil ha'il atau apa, menggunakan tidak langsung kepada kulit, ya, tidak langsung kepada kulit, apalagi kondisi Nabi sedang sholat. Walaupun ya terjadi apa namanya saling membantah di dalam pembahasan ini. Ketika kita mendapatkan bahwa pendapat Syafi'iyah fi muqabil qaul ahnaf, bahwa pendapat di mazhab Imam Syafi'i berhadap-hadapan dengan perkataan di mazhab ahnaf, para pengikut Abu Hanifah muncul di tengah, muncul kelompok ketiga di tengah, yaitu pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahumullahu jami'an, yang mengatakan bahwa al-lams atau menyentuh itu tidak semuanya membatalkan, tetapi bisa membatalkan. Ya, Imam Malik dan Imam Ahmad meyakini bahwa menyentuh wanita bisa membatalkan idza kana bitalazzuz, apabila dilakukan dengan apa namanya, dengan syahwat, dengan menikmati, menyentuh dengan menikmati. Ya, itu membatalkan wudu. Ya, kenapa? Karena mereka sepakat bahwasanya menyentuh seorang wanita dengan syahwat atau dengan talazzuz, yaitu dengan menikmati sentuhan tersebut, adalah mazinnatu khuruj al-madhi, bal mazinnatu khuruj al-mani, adalah kondisi di mana kemungkinan keluar, ada di mana muncul kemungkinan keluar air mazi. Jadi kalau seorang laki-laki menyentuh perempuan, apalagi dengan lazzah, dengan kelezatan atau dengan syahwat, maka ada kemungkinan keluar air mani. Ya, mazinnah khuruj al-mazi. Dia adalah mazinnah, tempat di mana kita berprasangka bahwa air mazi telah keluar. Maka dianggap kalau menyentuhnya dengan syahwat, kata Imam Malik dan Imam Ahmad, itu yang qud al-wudu. Lalu bagaimana seandainya menyentuhnya tanpa syahwat, ya, seandainya menyentuhnya tanpa syahwat, misalnya seorang ayah mencium kening putrinya, atau seorang suami hendak berangkat kerja, ya, kemudian dia saliman dalam bahasa Jakarta mencium, seorang istri mencium tangan suaminya tanpa ada syahwat sama sekali. Ya, tanpa ada syahwat sama sekali, maka menurut para ulama, pendapat yang ketiga yaitu para ulama Malikiyah dan para ulama Hanabilah berpendapat bahwasanya itu tidak membatalkan wudu. Jadi ada tiga pendapat, ya, kalau kita ringkas masalah ini ada tiga pendapat. Pertama yang kita bahas hari ini yaitu pendapatnya Syafi'iyah, dan tentunya ini lebih ahwat, ya, lebih hati-hati. Kalau kita mengambil pendapat Syafi'iyah itu artinya lebih hati-hati. Ya, lebih hati-hati dalam arti lebih selamat. Ya, lebih selamat. Pendapat yang kedua, pendapat Abu Hanifah yang meyakini tidak batal sama sekali. Pendapat ketiga adalah pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahumullahu jami'an, yang meyakini bahwa menyentuh terbagi menjadi dua, bisyahwah wa talazzud wa ghairi wa bi ghairi syahwatin wa talazzudin, yaitu dengan syahwat dan menikmati sentuhan. Yang kedua, tanpa syahwat dan tanpa menikmati. Di kasus yang pertama membatalkan, adapun di kasus yang kedua tidak membatalkan. Adapun dalil-dalil Syafi'iyah, karena kitab yang kita baca adalah kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Adapun dalil mereka sebagaimana disebutkan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala, beliau berkata, wal aslu fi hadza, adapun argumentasi kami dalam masalah ini adalah qauluhu taala fi ayatil wudu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat wudu, di mana Allah berfirman aula mastumun nisa. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan menyentuh wanita dengan buang air besar. Au jaa ahadum minkum minal ghaid aw la mastumun nisa. Ya, jadi setelah Allah menyebutkan hukum orang-orang yang kembali dari tempat buang hajat, artinya mereka harus berwudu, setelah itu Allah menyebutkan tentang hukum menyentuh wanita. Ini dalil yang dijadikan sebagai dasar oleh para ulama Syafi'iyah, dan mereka menafsirkan ayat ini dengan apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya yang dimaksud dengan lams yaitu iltiqa al-basharah, yaitu bertemunya kulit. Walaupun ya khilaf dalam masalah ini, lagi-lagi masalah ini diperdebatkan oleh para ulama. Sebagian ulama seperti Ibnu Abbas misalnya menafsirkan al-lams di sini artinya adalah al-jima', yaitu bercampur. Coba kita lanjutkan. Al-muradu bil mulamasah al-lamsu. Yang dimaksud dengan mulamasah adalah masa, ada lamasa. Nah, yang dimaksud dengan al-mulamasah di dalam ayat ini adalah al-lamsu. Bidalil, dalilnya adalah al-qira'ah al-mutawatirah al-ukhra. Bahwasanya ada qira'ah yang lain yang sama-sama mutawatir, yang sahih dari baginda Rasulullah, ya, menggunakan lafaz lamastum. Jadi kalau di sini aulamastumun nisa, lamnya panjang, mad ya, lamnya panjang. Tapi dalam qira'ah yang lain yang sama-sama qira'ah sab'ah itu dibaca pendek lamastum. Ini menunjukkan bahwasanya kata Profesor Dr. Mustafa Dib bahwa kata lamasa di dalam ayat firman Allah di dalam surat Al-Maidah itu menunjukkan bahwa arti al-mulamasah di dalam ayat tersebut artinya adalah bersentuhannya kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Kemudian di sini Profesor Dr. Mustafa Dib melanjutkan penjelasannya, wa dzalika li'anna al-lams liman yatalazzaz biha 'adatan mazannatil hadats. Karena orang, ya, seorang laki-laki yang menyentuh perempuan, ya, menyentuh perempuan secara umum, ya, itu dia menikmatinya. Dia menikmatinya, ya. Dan kondisi ini memungkinkan kita mengatakan atau memungkinkan kita untuk berprasangka bahwasanya air mani atau air mazi salah satunya telah keluar. Ya, ketika seorang laki-laki menyentuh perempuan. Kalau kita lihat ta'lil atau penjelasan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib yang menjelaskan perkataan Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala, kita melihat ada apa namanya kemiripan dengan apa yang dikatakan oleh para ulama Malikiyah dan Hanabilah. Ya, ada kemiripan, ya. Artinya beliau menyebutkan kenapa sih laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya batal. Kata beliau, karena namanya laki-laki menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, maka di dalamnya ada talazzuz, yaitu dia menikmatinya. Atau ada sebab syahwat yang mendorong dia untuk menyentuhnya. Ini sebenarnya lebih mirip ke pendapat yang ketiga. Artinya kita boleh bertanya kepada beliau, lalu bagaimana kalau seandainya tidak diiringi dengan talazzuz, tidak diiringi dengan syahwat sama sekali? Ya, walaupun kalau pendapat di mazhab Imam Syafi'i jelas bi syahwatin au bi ghairi syahwatin. Dan tadi kita sudah sampaikan bahwa itu adalah pendapat yang lebih hati-hati. Itu adalah pendapat yang lebih hati-hati. Walaupun tidak bisa dipungkiri telah terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Jadi kalau di mazhab Syafi'i mutlak, ya, yang dikecualikan cuma dua. Jadi menyentuh laki-laki menyentuh perempuan yang dikecualikan cuma dua, yaitu yang disentuh adalah mahram kita dan mahramnya pun disyaratkan harus mahram yang sifatnya selamanya, tidak bisa kita nikahi selamanya. Yang kedua adalah seorang anak yang masih kecil yang tidak memancing syahwat, ketika disentuh tidak memancing syahwat. Itu di mazhab Imam Syafi'i, kecuali sentuhan kepada dua kelompok itu selebihnya membatalkan wudu. Artinya Imam Syafi'i dalam hal ini lebih hati-hati. Tapi kalau kita lihat pendapat Ahnaf, yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah, beliau cenderung mengatakan tidak masalah. Bahkan dalam ungkapannya dikatakan bisyahwa au bighairi syahwatin. Ya, dengan syahwat atau tanpa syahwat. Dan yang menggabungkan dua pendapat ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahumullahu jami'an. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala, ya, iltiqa'u syai'in wa in qalla min basharatay rajulin wa imra'atin ajnabiyaini. Pembatal yang ketiga adalah bertemunya sesuatu walaupun hanya sedikit dari kulit laki-laki dan kulit perempuan yang keduanya adalah ajnabi, yaitu bukan mahram, walau bighairi syahwah. Ini yang tadi kita sampaikan, Bahkan kalau sentuhan itu tanpa syahwat. Tetapi dalam penjelasannya Profesor Dr. Mustafa Deep memberikan alasan bahwa yang namanya menyentuh kemungkinan ada yang namanya talazzuz, yaitu menikmati, ya, dari kata kalau bahasa kita lezat, talazzuz, lazzah, ada lazzah, ada kenikmatan, ya. Tetapi di sini kalau kita lihat di matan yang ditulis oleh Ibnu Naqib, beliau berkata walau bi ghairi syahwah, walaupun menyentuhnya tanpa syahwat walaupun menyentuhnya tanpa syahwat, kalau yang disentuh tersebut adalah seorang wanita yang bukan mahram bagi kita, ya, atau yang sudah dewasa, ya, maka dia membatalkan apa? Membatalkan wudu. Bahkan kalau kita bersentuhan dengan istri misalnya, itu membatalkan wudu inda asy-Syafi'iyah. Wa hatta al-lisanu wal ashalu waz-za'idu. Bahkan kalau yang kita sentuh itu adalah lisannya, ya, lisan, ya, lidah misalnya, atau yang kita sentuh itu sesuatu yang lumpuh misalnya, itu pun membatalkan. Tetapi kalau seandainya yang disentuh adalah gigi atau kuku atau rambut atau anggota tubuh yang telah terputus dari induknya, artinya misalnya na'udzubillahi min dzalik, ada jari yang terputus atau tangan yang terputus lalu kita sentuh sedangkan itu adalah milik seorang wanita misalnya, kata beliau tidak. Ya, kenapa? Dikarenakan kata beliau li'anna illatan naqdi mazan mazinnati syahwah wal ladzah. Ya, ini akhirnya seperti ada, kita lihat seperti ada kontradiktif sebenarnya, ya. Karena dikatakan tadi bisyahwah au bisyahwatin au bighairi syahwah. Tetapi di sini Profesor Dr. Mustafa Deep hafizahullahu taala beliau mengatakan li'anna illatan naqdi mazinnati syahwah wal ladzah. Karena memang alasan kita mengatakan batal itu adalah apabila sentuhannya memungkinkan munculnya syahwat. Adapun menyentuh gigi, kata beliau, menyentuh gigi atau menyentuh kuku atau sekedar menyentuh rambut atau menyentuh anggota yang sudah putus itu tidak membangkitkan syahwat. Ya. Maka kata mereka, ya, kata para ulama Syafi'iyah, kalau yang disentuh adalah gigi atau yang disentuh adalah kuku, yang disentuh adalah syair rambut atau bagian tubuh wanita yang lepas misalnya, itu tidak membatalkan wudu. Wa yankud haram wa mayyit, ya, dan bisa membatalkan wudu kalau yang kita sentuh itu misalnya seorang yang sudah haram, yang sudah apa namanya, bukan haram, ya, harim. Kalau haram apa? Haram itu apa namanya, piramid, ya. Kalau harim adalah asy-syekh balagha aqsal kibar, yaitu seseorang yang sudah sampai usia yang sangat sepuh. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i kalau disentuh tetap membatalkan wudu. Begitupun kalau yang kita sentuh adalah seorang wanita yang sudah meninggal, wafat, sudah meninggal, lalu kita sentuh, itu pun membatalkan. Dikatakan di sini fayantaqidu wudhu'ul hayy alladhi lamasahu, maka batallah wudu seorang laki-laki yang menyentuhnya. Ammal mayyit, adapun mayyit, fala yantaqid wudhu'uhu, adapun mayyit maka wudunya tidak batal. Li'annahu la syahwata lahu, karena mayyit tidak punya yang namanya syahwat. Wala mahram wa tifl la yushtaha fil 'adah. Ini pengecualiannya. Ya, ada kondisi di mana menyentuh wanita itu tidak batal, ya, wudunya, yaitu apabila yang disentuh adalah mahram kita. Mahram kan banyak, ya. Misalnya ibu kita walaupun ke atas, ibu saya walaupun ke atas, nenek dan lain sebagainya itu mahram saya. Anak saya walaupun ke bawah, perempuan, dia punya cucu lagi terus, ya. Lalu saudara perempuan saya, ya, baik saudara kandung atau seayah atau seibu, itu mahram bagi saya. Begitupun anak saudara, anak perempuan dari saudara perempuan saya, anak perempuan dari saudara laki-laki saya, begitupun bibi saya, ya, ini mahram, ya, ini mahram. Mahram-mahram ini kalau seandainya kita menyentuh mereka, kata beliau, atau yang kita sentuh adalah tiflun, yaitu seorang anak-anak, la yushtaha fil adah. Secara kebiasaan, kalaupun kita sentuh tidak membangkitkan syahwat kita, maka dalam kondisi ini, kata muallif rahimahullahu ta'ala, ya wudu kita tidak dianggap batal. Di sini beliau, Profesor Dr. Mustafa Dib, memberikan alasan, li'annahu laisa mazinnatu syahwah wal hadas. Ya, karena menyentuh yang mahram, misalnya saya menyentuh ibu saya, atau menyentuh anak perempuan saya, atau cucu saya yang perempuan, atau saudara saya yang perempuan, kata beliau, laisa mazinnatu syahwah wal hadas. Itu bukan tempat di mana kita mengatakan munculnya syahwat, ya, karena tidak kalau laki-laki yang normal tidak akan muncul syahwat ketika dia menyentuh putrinya atau ibunya dan lain sebagainya. Jadi lagi-lagi syahwatnya, ya, kalau kalimat syahwat ini diulang, kita malah teringat kepada pendapat yang kedua yang membagi sentuhan menjadi dua. Ya, kalau sentuhannya tanpa syahwat maka itu tidak membatalkan, ya. Walaupun bedanya dengan pendapat Syafi'iyah, kalau di dalam mazhab Syafi'iyah yang tidak batal itu khusus untuk mahram atau anak kecil. Tapi kalau di mazhab Malik, siapapun yang disentuh selama tidak menggunakan syahwat tidak membatalkan. Dan penting, ada poin penting yang harus kita pahami bersama, bahwasanya dibedakan pembahasan batal atau tidaknya wudu dikarenakan menyentuh wanita yang bukan mahram dengan boleh atau tidaknya, itu pembahasan yang lain. Jadi harus dibedakan. Ini dua pembahasan. Pembahasan tentang batal atau tidaknya wudu kita itu satu. Yang kedua, pembahasan boleh atau tidaknya kita menyentuh wanita yang bukan mahram. Itu pembahasan yang lain. Kalau masalah apa namanya boleh atau tidaknya kita menyentuh wanita yang bukan mahram, itu jelas para ulama mengatakan tidak boleh. Ya, para ulama mengatakan tidak boleh karena ada hadis-hadis yang Nabi melarang perbuatan tersebut. Tapi kalau pembahasannya apakah menyentuh wanita yang bukan mahram ya membatalkan wudu atau tidak, itu pembahasan yang lain. Sebagaimana sudah kita sampaikan, ada tiga pendapat. Pendapat Imam Syafi'i yang lebih hati-hati, beliau katakan batal kecuali yang disentuh adalah mahram dan anak-anak. Pendapat yang kedua adalah pendapat fi muqabil qaul asy-Syafi'i, yang berhadap-hadapan dengan perkataan Imam Syafi'i, yaitu qaulnya Ahnaf, para pengikut Abu Hanifah, mengatakan tidak batal. Hadis-hadisnya sudah kita sampaikan tadi, ya, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Pendapat yang ketiga adalah al-jam'u bainal aqwal, menggabungkan perkataan-perkataan para ulama sehingga mereka mengambil jalan tengah, yaitu pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad yang mengatakan kalau menyentuh dengan syahwat maka membatalkan, tapi kalau menyentuhnya tanpa menggunakan syahwat tidak membatalkan wudu. Kemudian muallif rahimahullahu taala berkata, falau syakka, seandainya seseorang ragu, hal lamasa imra'atan, apakah dia sudah menyentuh seorang wanita atau yang disentuh tadi laki-laki. Ini mungkin terjadi kalau kita sedang tawaf, kan, kita sedang tawaf ya, 7 putaran, tiba-tiba kita menyentuh tapi kita ragu tadi yang kita sentuh itu laki-laki atau perempuan, atau kita ragu yang tersentuh itu rambutnya atau kulitnya. Jadi ragu tadi yang kena itu kena rambut apa kena kulit, ya. Atau yang kita ragu tadi yang kita sentuh itu apakah dia mahram kita atau bukan mahram kita. Maka dalam kondisi ini kata beliau, lam yang qud, maka sentuhan itu tidak membatalkan. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, li'anna taharata thabitatun biyaqinin fala taslub bisyak. Karena taharah telah tetap dengan yakin, artinya dia yakin bahwa dia sudah bersuci. Permasalahan dia bukan sudah bersuci atau belum, tetapi permasalahan dia tadi nyentuh laki-laki atau perempuan. Karena lagi tawaf, ya, jutaan orang penuh di Mekah misalnya. Atau dia ragu tadi yang terkena rambutnya atau kena kulitnya. Atau dia ragu tadi yang saya sentuh mahram atau bukan mahram. Karena katanya kalau di Mekah saking padatnya orang haji, kadang kita megang orang, kita pikir suami kita, ternyata bukan suami kita, ternyata orang lain misalnya. Nah, dalam kondisi ini kata beliau, lam yangqut, itu tidak sampai membatalkan wudu, karena al-yaqinu la yazul bisyak, keyakinan itu tidak bisa dibatalkan dengan sekedar keraguan. Nanti akan ada bab khusus setelah ini, akan ada bab asyak fil hadath awil wudu, hukum ragu dalam hadas atau wudu, nanti akan kita sampaikan insyaallah. Nah, itu pembatal yang ketiga ya, masya Allah, kita satu kali pertemuan satu kali pembatal ya, masya Allah. Pembatal yang keempat, kita coba masuk pembatal yang keempat adalah masu farjil adami bi batinil kaffi wal asabi khassatan. Pembatal yang keempat adalah menyentuh kemaluan Adami, anak Adam, ya, anak Adam, ya, menyentuh kemaluan anak Adam. Bibatinil kaf, dengan telapak tangan, ya, dengan telapak tangan, menyentuh dengan telapak tangan. Wal asabi khosotan, ya, ataupun dengan jari secara khusus. Walau sahwan au bila syahwatin, baik menyentuhnya itu tidak sengaja karena lupa atau tanpa syahwat sama sekali. Artinya menyentuh kemaluan secara mutlak kalau tanpa penghalang itu membatalkan wudu. Kubulan au duburon, baik yang disentuh bagian depan atau bagian belakang, ya. Zakaron au unsan, baik yang disentuh laki-laki ataupun perempuan. Min nafsihi au min ghairihi, baik yang disentuh adalah kemaluannya sendiri, dia menyentuh kemaluannya sendiri atau menyentuh kemaluan orang lain misalnya. Walau min mayyitin wa tiflin, walaupun yang disentuh itu sudah meninggal, artinya orang yang sudah meninggal misalnya kita mandikan, kita menyentuh kemaluannya, ya, atau yang kita sentuh anak-anak, atau yang kita sentuh adalah mahallu jubbin fa iniktasa jildan, yaitu mohon maaf ya, kemaluan laki-laki itu kan tertutup sebelum disunat. Sebelum disunat dipotong bagian kulitnya itu, dia tertutup walaupun yang disentuh bagian itu, kata beliau. Ya, dikatakan di sini au asyal, ataupun yang disentuh itu dalam kondisi misalnya lumpuh. Walau maqtu'an wa biyadin syalla, walaupun apa namanya sudah terputus dari tempatnya, atau disentuh oleh orang yang lumpuh, misalnya orang yang lumpuh menyentuhnya walaupun tanpa sengaja, itu di dalam semua kondisi itu membatalkan wudu. Dalilnya mana? Karena ini masalah penting, ya. Dalilnya mana? Dalilnya kata beliau adalah apa yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, ya, Ashabus Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. An Busrah binti Safwan, dari Busrah binti Safwan radhiyallahu taala anha, annan nabiy qala man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawaddha. Busrah meriwayatkan dari Nabi bahwasanya barang siapa yang menyentuh kemaluannya, ya, maka janganlah dia salat sehingga dia berwudu. Jadi wudu dulu baru salat. Begitupun dalam riwayat Imam An-Nasa'i dikatakan wa yatawaddha man massa adz-dzakar. Berwudu bagi orang yang menyentuh kemaluan. Di sini umum ya, baik kata beliau fayashmal zakara nafsihi au zakar ghairihi, ini mencakup baik itu zakar kemaluan dirinya sendiri atau kemaluan orang lain. Lalu dikatakan di sini wali anna masha farji ghairihi afhash min mashi farjihi, ya. Lalu dikatakan di sini karena menyentuh kemaluan orang lain tentunya lebih buruk daripada menyentuh kemaluan sendiri. Artinya kalau menyentuh kemaluan sendiri saja batal, apalagi menyentuh kemaluan orang lain. Diriwayatkan dari Ibnu Majah rahimahullah berkata dari Ummi Habibah dari Abi Ayyub radhiyallahu taala anhuma, man massa farjahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Hadis riwayat Imam Abu Daud rahimahullahu taala. Begitupun diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi, apabila salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya dengan tangannya, walaisa bainahuma sitrun wala hijabun, tidak ada pembatas antara tangan dengan kemaluannya, falyatawadda, maka hendaknya dia berwudu. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Ada beberapa poin yang pendek yang yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita pahala yang besar di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.